سلام ورحمة الله، تفضل. Ya saya. Kita ada berapa tempat kita. Kita cari muzik sunnah lah. Kita terpaksa melangkaui suara ke muzik lain. Itu perangan kita lah. Macam mana perangan kita? Pergi buku kita lah. Okay. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bila ditanya tentang satu masjid yang ada bida'ah, satu masjid yang menepati sunnah kan, ya, jadi beliau mengatakan kalau boleh pergilah yang sunnah tu. Tapi kalau tak boleh, jangan tinggalkan yang bidah. Okey. Nah, itu yang agaknya berat sikit kat kita lah. Betul tak? Kita kalau tak dapat pergi yang sunnah tu, kita tak nak pergi yang bidah. Okey. Ha, tapi dia orang tak. Bahkan dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah berkenaan dengan akidah, mereka akan mengatakan وَيَرَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ. Dan mereka berpandangan, pandangan ni maksudnya berkepercayaan bahawa kita perlu solat di belakang setiap orang yang baik ataupun jahat. Maknanya kalau dia tu pemimpin kita, imam kita, dia baik ke, dia jahat ke, solat belakang dia. Kan? Ha, sama juga jihad. Kan? Dia, mereka berkepercayaan bahawa kita berjihad di belakang pemimpin kita, sama ada dia pemimpin yang baik ataupun jahat. Okay. Ha, jadi saya rasa jawapan dah dapat kan. Yang terbaik memang kita cari tempat yang walaupun jauh sikit, dan jauh tu akan dituliskan pahala yang lebih banyak lah. Satu langkah pahala, satu langkah lagi dosa. Maksudnya dosa akan dihapuskan. Pahala, dosa. Pahala, dosa. Pahala dapat, dosa buang. Pahala dapat, dosa buang. Okay. Kalau naik kereta, kalau orang tanya, kalau naik kereta ustaz, insyaAllah lah setiap apa, setiap sen tu ke kan, akan dikira juga lah kan. Okay. Oh. Ya, sewajarnya imam tu dia kena jadi seorang yang faqih lah kan. Faqih maksudnya dia ada fiqh lah sikit, kefahaman tentang agama, praktikal agama tu. Seperti yang berlaku pada Muaz bin Jabal. Kan dia Muaz bin Jabal pergi solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat maghrib. Balik dia solat pula solat isyak, balik solat isyak di rumahnya dengan di kampungnya ataupun masjid kampung dia, ikut apa yang dia dengar, dia hafal kan, dia balik dia baca juga. Panjanglah. Jadi belakang tu dah mereka tunggu lama kan. Bila sampai tu panjang pula solat, ada yang tinggalkan. Okey, ada yang tinggalkan solat atas dasar menyusahkan mereka. Jadi Nabi SAW memang sebut afattanun anta ya Muaz, adakah engkau ini seorang yang pemfitnah, maksudnya menimbulkan huru-hara kan di kalangan orang Islam, wahai Muaz kan, kalau kamu solat jadi imam, solatlah dengan disebutlah apa surah-surah yang pendek, kerana di belakang kamu ada apa, ada al-kabir, ada orang tua, orang sakit, dan zulhajah, orang yang ada keperluan, hajat nak apa, nak hantar keperluan untuk hantar anak lah pun semua kan. Okey. Tapi kalau kamu solat sendiri, panjanglah ikut yang kamu suka. Okay. Jadi dalam keadaan ni, wallahualam, pandangan saya boleh dibenarkan lah. Ataupun cari yang lain yang cepat sikit lah. Okay. Pasal Nabi tak kata pun pada orang yang tinggalkan solat tu, solat kamu batal ke apa semua, tidak. Pasal dia ada keperluan yang menyebabkan dia perlu keluar. Okay. Wallahualam. Sekarang ni masa ni subuh. Lambat, imam nak kena faham keadaan. Betul. Contoh lagi kalau dekat R&R kan. Saya tak tahu sini kompleks macam mana. Kalau dekat Putrajaya tu, kalau waktu maghrib, Masya Allah kan, kompleks tu penuh. Surau tu masuk besar lah. Saya besar macam ni lebih kurang kan, atau kecil sikit, tapi penuh. Lepas tu dia maghrib tu pun bertindak banyak lah grup kan. Dia kena imam pula, Masya Allah kan. Dia ingat terawih kan. Nah, ingat terawih betul, dia doanya pula panjang apa semua kan. So, patutnya dia fikir juga kan. Itu R&R, maksudnya orang nak pergi cepat-cepat kan. Ha, so lepas tu jalan lah kan, tak usah tunggu lama. Yeah. Ha, gitulah kiranya. Ada soalan tak akhir agaknya? Ada muslimat nak tanya soalan ke? Silakan. Betul. Kami akan apa? Akan kehilangan lah. Kehilangan. Oh, itu salah. Okay. Soalan yang pertama, kalau solat di secara berjemaah dapat 27. Kan? Lelaki lah. Bagi perempuan macam mana juga kalau solat jemaah dapat 27. Jadi, kalau tak pergi ke masjid, bila suami pergi, isteri kat rumah tak ada jemaah, kan? So, dia dapat satu lah. So, macam rasa kerugian pula kan? So, rasa nak pergi je kat masjid. Okay? Jawapannya ialah Nabi sebut aku mengetahui kan bahawa kamu dia sebut pada seorang sahabiah sahabat wanita kan, saya lupa nama dia, Ummu Habibah ke siapa, tak ingatlah, bahawa kamu suka solat di masjidku, di Masjid Nabawi, akan tetapi solat kamu kan dia sebut apa, mula-mula rumah ni yang bawah sekali panggil apa, dia kat depan tu apa, ruang tamu. Solat kamu di sebelum tu, luar lagi, solat kamu di masjid kampung kamu lebih elok daripada masjidku, Masjid Nabi. Solat kamu pula di dalam ruang tamu tadi lebih baik daripada surau rumah tu. Solat kamu pula di bilik yang lagi kecil. Contohnya katalah ada tingkat bawah, tingkat atas kan. Ada tingkat atas tu kan lebih elok daripada yang tadi. Dan solat kamu pula di tempat yang lebih khusus lagi, bilik kamu sendiri. Kalau ada bilik lah, perempuan mungkin ada bilik khas ke, kan yang suami tak boleh masuk ada ke, kan? Mungkin lah, tak tahu kan. Itu lebih ataupun dalam bilik suami isteri tu ada satu bahagian tu, memang bahagian solat tu lelaki tak duduk situ kan. Okay? Jadi itu adalah lebih baik untuk kamu daripada solat kat tempat tadi. Maknanya Masjid Nabi, kan, Masjid Nabi, apa dia? Surau dekat kampung dia lagi hebat lagi. Apa lagi? Ruang tamu lagi hebat lagi. Apa lagi? Bilik yang lebih dekat dengan bilik dia, ataupun ruang lebih dekat dengan bilik dia. Yang ketiga adalah bilik dia yang khas. Itu tempat-tempat dia biasanya kat situ. Itu lebih hidup lagi. Jadi sahabiah tersebut, dalam hadis tersebut mengatakan dia tak tinggalkan tempat tu sampailah dia wafat. Pasal apa? Pasal dia tahu tempat itu lebih baik daripada solat dekat Masjid Nabi. Masjid Nabi berapa solat dia? 1,000 kan? 75,000 kali. Sekejap, 100,000 dekat Masjid Mekah. 1,000 kan, 1,000 kali di masjid lain. Maknanya kalau solat Masjid Nabi bersamaan dengan 1,000 kan di masjid lain. Okay, ha, jadi dia, maknanya yang dia dapat dekat bilik dia yang khas tu adalah lebih daripada tu. Tapi kalau orang tanya macam lebih tu berapa Ustaz, saya tak tahu lah, pasal Nabi kata lebih je. Khairun kan, khairun tu pula banyak bertingkat tadi tau. Kalau perempuan tu, kalau kamu wahai sahabiah solat dekat Masjid Nabi kan, dengan solat kat masjid kampung kamu, ini lebih elok lagi. Nabi tak cakap lah pula lebih elok campur satu, tak ada lah kan. Campur dua, tak ada. Lebih elok. Okay, dengan dekat apa? Ruang tamu. Ini lebih elok lagi. Ruang tamu pula dengan satu kawasan mungkin bilik lain yang dekat atas sikit ke, ataupun dekat dengan bilik kamu yang khas, itu lebih elok. Dengan satu ruang yang khas untuk kamu, itu lebih elok lagi. Okay, jadi sahabiah tersebut, dia meletakkan satu apa dia, tempat khas untuk dia solat, dan dia solat situ sampai dia mati. Okay. Kalau kita nak tanya kan, dia tak teringin ke pergi Masjid Nabi? Kan Nabi sebut awal-awal lagi, aku tahu bahawa engkau suka datang ke masjid aku. Tetapi dari sudut kebaikannya, beginilah dia. Dan dia ambil pandangan Nabi tu, dia ambil nasihat Nabi kan. solat di masjid Nabi dengan yang lebih baik lagi itu solat di rumah saya, iaitu dalam bilik yang khas saya punya. Mana yang lebih elok? Solat kat bilik saya. Okey. Nah, ini dari sudut afdalnya begitu. Walaupun seorang lebih afdal itu. Berapa kali wallahu alam, tapi lebih afdal, lebih utama. Okey, lebih besar pahalanya. Okey. Tapi ustaz, saya teringin nak pergi masjid. Silakan. Tak ada orang larang pun. Kan? Bahkan Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba-hamba perempuan Allah daripada pergi ke masjid-masjid Allah. Tak boleh keluar. Tak boleh larang mereka. Dia pun nak pergi, silakan pergi kan. Kena izinkan. Okay, sampai Abdullah bin Umar disebutkan hadis tu. Anak dia kata, saya nak larang juga. Kan Abdullah bin Umar kira dia maki anak dia lah. Kan? Okay, macam kalau bahasa kita, celaka kau ni, aku cakap, Nabi cakap kau boleh kata nak lawan lagi benda tu. Dia maki rapat lah, maki banyak kali lah. Kan, dia celah anak dia banyak kali. Pasal lawan hadis Nabi kan? Tak kira siapa kan? Okay? Jadi itu jawapan dia. Okey, wallahualam. Saya rasa itu saja buat. Okey, itu saja saya rasa untuk kali ini. Minta maaf sekiranya ada kesilapan, dan yang pentingnya ialah kita cuba untuk fahamkan apa yang telah kita pelajari, dan cuba selepas itu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita. Okey, kalau ada keikhlasan, insya-Allah kita tak akan terikat dengan kebendaan. Okay, kita tak akan terikat, kita tak akan rasa risau kan, kerana apa? Kerana kita tahu kita buat tu kerana Allah, dan kita tahu Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Okay, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan tadi, dan kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.